Banyak orang gembira ketika bisa menindas sesamanya, karena dia merasa dia telah menjadi penguasa. Ditakuti menjadi kegemaran yang tak ada batasnya. Semakin takut orang kepadanya, semakin terasa hebat dirinya, dan bisa membuat dia lupa dan berpikir ia adalah segala galanya. Itu yang bahaya. Marilah pikirkan, marilah perhatikan, cobalah camkan dan jangan lupakan. Seharusnya lah kita hidup terjaga dan terus memperhatikan nilai-nilai kehidupan di sekitar kita. Hargailah sesamamu, hormatilah mereka. Cinta pada sesama itu sudah seharusnya. Karena dengan demikian engkau hidup menghormati Sang Pencipta. Ya, menghina sesama sama dengan menghina Sang Pencipta. Menganiaya dan meniadakan mereka adalah murka Sang Pencipta. Berkatnya akan terhenti, hukumannya akan tiba. Siapakah yang dapat melawan nyala murka Sang Pencipta? Tak ada. Karena itu, jangan bangkitkan murkanya dengan menghina sesama. Jangan bangkitkan murkanya dengan menindas sesama. Jangan bangkitkan murkanya dalam kebodohan belaka. Menyakiti sesama dan menghinanya hanya menambah musuh di dalam kehidupan yang sewaktu-waktu bisa bangkit dan menghancurkan. Hargailah sesamamu, cintailah semua, karena sudah semestinya. Itulah hidup yang harusnya kita jalani sebagai cermin dari kasih dan kuasa Sang Pencipta. Menjadi makhluk bernilai tinggi dalam kehidupan berelasi dengan sesama. Perhatikan kiri dan kananmu, jangan membedakan orang di hidupmu. Nyatakan cintamu kecuali mereka yang berbuat dosa dan memang tak pernah menghargai dirinya sendiri, biar mereka kehilangan hormat karena perilakunya.